ya. Sudah tiba bagai koran jatuh tempo. Ku punya peluang buat balas dendam, tapi ku buang, ku maafkan. Tak punya waktu buat membalas, tapi ku mau belajar cara ikhlas. Bila kau puas menindas, senyumin aja biar Tuhan yang balas. Keep moving, let go. Kritikan, kasih pendapat, itu hak semua orang. Lo boleh judge gue, tapi nanti tunggu lo jadi Tuhan. Bisa mencela, gak bisa membuat. Banyak hinaan buat diriku makin kuat. Mereka itu belum tentu hebat. Keep smile, bahagia itu kita yang buat. Jalannya gak mudah, but I still survive. Keep running the show, that is all, don't let it go. Masih banyak orang yang sayang, banyak juga yang peduli. Bila mereka mau menyakiti, senyumin aja, senyumin aja. Masih banyak orang yang sayang dan peduli. Bila ada mereka yang mau menyakiti, aku bukan patung, tapi ku pahat. Ku ukir masa depan. Yang pertama, kualitas, kehebatan. Terkenal itu akibat, bukan tujuan. Aku yang dulu, bukanlah yang sekarang. Kini ku lebih tegar hadapi rintangan. Gue heran banget, apakah gue terlalu kece. Sukses gak punya Twitter, tapi dia follow gue. Mereka bilang percuma, ku takkan berhasil. Pendapat bisa dibuat, biar fakta yang jawab deal. I'm still stay focused like a 5D. Gak usah sedih, masih banyak yang peduli. Jalannya gak mudah, but I still survive. Keep running the show, that is all, don't let it go. Masih banyak orang yang sayang, banyak juga yang peduli. Bila mereka mau menyakiti, senyumin aja, senyumin aja. Masih banyak orang yang sayang dan peduli. Bila ada mereka yang mau menyakiti, senyumin aja, oh, oh. Senyumin aja, oh, oh, oh. Saat semua yang kau lakukan hanya ku balas dengan senyuman. Ocehanmu tak ku hiraukan, hanya ku balas dengan senyuman. Saat semua yang kau lakukan hanya ku balas dengan senyuman. Ocehanmu tak ku hiraukan, hanya ku balas dengan senyuman. Masih banyak orang yang sayang, banyak juga yang peduli. Bila mereka mau menyakiti, senyumin aja, senyumin aja. Banyak orang yang sayang dan peduli. Bila ada mereka yang mau menyakiti,